Mitra bisnis, dalam beberapa karya tulis di koran internet, Kwi Kian Gi mengungkapkan bahwa faham globalisasi dan liberalisasi yang sebebas-bebasnya telah membuat banyak negara mengalami masalah berat yang sulit untuk diatasi pada saat gelombang krisis ekonomi melanda seperti saat ini. Ironisnya, sejak era Orba hingga era reformasi seperti saat ini, hampir setiap pemerintahan justru mengarahkan Indonesia menjadi penganut faham globalisasi serta liberalisasi. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, faham liberalisasi dan globalisasi terbukti membawa masalah dan cenderung menciptakan ketimpangan ekonomi bagi negara penganutnya. Tapi mengapa banyak pemerintahan di negara kita justru lebih memilih faham ini, Pak? Oleh karena mereka tidak peduli lagi, mereka sangat percaya pada mekanisme pasar, liberalisme total. Bahwa itu mempunyai dampak survival of the fittest, hanya yang kuat saja yang bisa berjaya, mereka nggak peduli. Ironisnya, mereka-mereka yang memberitahukan adanya bahaya liberalisasi dan globalisasi justru tidak dianggap ya, Pak Kwi? Memang. Orang yang tidak percaya globalisasi kan banyak sekali, bahwa globalisasi itu hanya membuka semuanya borderless world menjadi borderless world, akan tetapi sebagai dampak adalah the survival of the fittest. Yang besar, yang akan makan yang kecil-kecil gitu. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi di Eropa. Di Eropa juga kapitalisme, lalu mekanisme pasar, lalu kemudian berkembang menjadi total bebas. Terus yang paling maju di Eropa ketika itu kan Inggris. Waktu itu lalu muncullah kapitalis-kapitalis besar di Inggris yang menggunakan modalnya mendirikan perusahaan-perusahaan, tetapi cara-cara bersaingnya tidak sehat. Artinya menggunakan modal mereka untuk membunuh pengusaha-pengusaha, sesama pengusaha yang menjadi pesaingnya. Kondisi ini telah menimbulkan suatu ketimpangan yang luar biasa di Inggris, sehingga memunculkan seorang Karl Marx yang memprotes ketidakadilan ini dengan bukunya Das Kapital. Dan Karl Marx juga menyodorkan suatu sistem yang lain sama sekali. Nah, banyak orang yang percaya, maka dunia terbelah dua. Separuh menjadi negara-negara komunis kan, konsepnya Marx, Lenin, sekali dikembangkan masing-masing. Nah, Barat, yang tadinya liberal total, mereka mengakui bahwa yang dikemukakan Marx betul, bahwa mekanisme pasar itu menimbulkan ketimpangan itu betul, tapi mereka tidak mau jadi negara komunis. Mereka tetap mempertahankan sistem mekanisme pasarnya, tapi diimbangi. Eksesnya dikurangi dengan sistem perpajakan yang progresif, dengan sistem undang-undang perburuan, melindungi buruh, dengan sistem asuransi jaminan sosial, dengan sistem membela kepentingan UKM, mempunyai undang-undang, menganggarkan untuk memajukan mereka, venture capital, segala macam. Akhirnya mereka berkembang, tetap sebagai negara kapitalis, mekanisme pasar, tetapi pemerataan dan keadilannya sudah sangat jauh, terutama yang terkenal dengan negara welfare states. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.